cintaku hilang di telan malam, hilang terbawa angin. Kau pergi tinggalkan ku sendiri. Hujan deras di malam ini, air mataku pun jatuh berderai. Inginnya ku berlari membuang rasa cinta yang selalu menyiksa hidupku. Cinta kini hilang bersama cintamu. Kau yang bahagia bersama dia di sana penuh gemerlap. Pudar semua harapan, pudar semua impian yang menjadi harapan hidupku. Yang menjadi